اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فحياكم الله باخوتي في الله جميعا، احييكم بتحيه اهل الجنه، تحيتهم بها السلام، فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله، نحن بخير. فنسال الله عز وجل ان يفقهنا في الدين، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، انه ولي ذلك والقادر عليه. ان شاء الله تعالى kita akan melanjutkan pada malam hari ini apa yang sudah kita mulai sejak beberapa waktu yang lalu, dari mengenal fiqih Islami yang berkaitan dengan af'al al-mukallafin, perbuatan orang-orang yang dibebani syariat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min al-ahkam al-muta'alliqah bil mukallafin, dan beberapa hukum-hukum yang berkaitan dengan para mukallafin, para orang-orang yang dibebani syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada hukum yang namanya haram, ada juga makruh, ada pula mubah, ada pula mustahab atau masnun atau sunnah, ada juga wajib. Yang mana pembicaraan tentang perbedaan istilah-istilah ini lebih tepat pada materi usul al-fiqh. Semoga antum semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal usul al-fiqh. Dalam mempelajari usul fiqh, hendaknya kita harus paham bahwasannya itu adalah cara untuk mengenal bagaimana seorang mujtahid berfikir, bukan menjadikan antum otomatis menjadi mujtahid. Mempelajari usul fiqih tidak otomatis menjadikan antum seorang mujtahid yang bisa langsung mengambil hukum dari Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena tetap saja, seberapa banyak pun kitab usul fikih yang antum kuasai, bahan baku dalam mengambil hukum adalah banyaknya ayat Quran yang antum hafal dan banyaknya hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang antum hafal, baik yang sahih wa madunah maupun yang tidak sampai derajat sahih tapi bisa dijadikan hujjah, atau bahkan dhaif tapi bisa dijadikan hujjah. Maka tetap saja meskipun antum menguasai kaidah-kaidah fiqhiyah atau usul al-fiqh, antum tetap butuh bahan baku utama, yaitu ayat-ayat Qur'aniyah, menyambungkan yang satu dengan yang lain, mana yang umum, mana yang khusus, dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya sangat banyak jutaan. Antum harus kuasai itu semua, kemudian antum boleh mengatakan diri antum sebagai mujtahid. Setelah itu antum menguasai usul fikih dan menggunakan bahan baku tadi yang banyaknya luar biasa jutaan untuk mengambil sebuah ahkam, barulah antum menjadi mujtahid. Silakan. Akan tapi belajar usul fikih tetap saja penting, meskipun kita belum hafal Al-Quran, meskipun kita belum menghafal banyaknya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap saja penting. Bagaimana pentingnya? Paling tidak kita mengerti sedikit bagaimana cara seorang mujtahid berfikir, bagaimana seorang mujtahid mengambil hukum terhadap sebuah permasalahan, seperti apa prosesnya. Nah, itu gunanya mempelajari usul al-fiqh. Bukan otomatis ketika saya sudah belajar usul fiqh sudah paham, saya langsung mengambil hukum dari Quran dan Sunnah. Ini ayat umum, ini ayat khusus, berarti langsung kita amalkan yang khusus. Nanti kita akan ambil contoh bagaimana antum harus membutuhkan pernyataan para ulama salaf dalam menentukan mana yang umum, mana yang khusus. Bisa jadi yang umum mansukh sudah dihapus hukumnya, bisa jadi yang antum kira khusus mansukh pula sudah dihapus hukumnya. Dan itu semua ilmunya berada di zaman para sahabat. yang mana fatwa para sahabat itu sangat sedikit kitab yang mengumpulkan khusus fatwa para sahabat. Itu jumlahnya sangat sedikit. Apalagi fatwa para tabi'in yang banyak adalah mengumpulkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang menjelaskan hadis tersebut yaitu para sahabat sangat sedikit ditulis kitab khusus berisi fatwa para sahabat dalam bab nikah seperti itu sangat sedikit. Atau fatwa para sahabat dalam kitab ut-taharah sangat sedikit. Tapi sejarah mengatakan bahwasannya Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah rahimahumullah, mereka dalam mengambil ahkam menjadikan fatwa para sahabat sebagai dalil dalam mengambil hukum. Oleh karena itu bermadzhab adalah proses mengambil hukum menurut pemahaman para sahabat. Aslinya seperti itu. Maka aneh kalau ada yang tanya, kalau Anda bermadzhab lalu madzhabnya Ahmad apa? Oh, bukan begitu. Itu menandakan Anda tidak faham apa itu madzhab. Ya tentu Ahmad madzhabnya para sahabat. Bukan berarti terus kita madzhabnya para sahabat. Kalau gitu kita langsung kepada para sahabat. Fadl, kalau ada kitabnya, kalau ada kitab majmu' fatwa para sahabat, silahkan antum baca, silahkan antum pegang, pun masih ada masalah. Masalahnya pendapat para sahabat. Kalau sepakat semua tidak ada masalah. Kalau khilaf antum pilih yang mana? Belum lagi ternyata ada salah satu pendapat yang menyelisihi ijma' para sahabat. Karena sahabat yang ini mungkin jauh dari kota Madinah, tidak mengerti ada kesepakatan di kota Madinah. Masih sangat banyak proses untuk menempuh mengambil sebuah hukum. Oleh karena itu seorang muslim tidak boleh terburu-buru menyangka dirinya mujtahid atau menyangka dirinya langsung saya mengikuti para sahabat, karena beberapa para sahabat pernah mengalami kesalahan dalam berfatwa. Mengapa? Karena mereka ghair ma'sum. Mereka para sahabat itu bukan sosok yang Allah Subhanahu wa taala lindungi satu persatu. Akan tetapi ijmanya para sahabat ma'sum. Ya, para sahabat orang per orang itu Allah Subhanahu wa taala tidak melindungi dari kesalahan. Mereka pasti akan terjatuh dalam kesalahan. Apapun itu, baik kecil maupun besar, karena manusia biasa. Yang maksum adalah ijma'nya para sahabat. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala itu adalah para sahabat. Maka maksudnya para sahabat kalau sudah ijma' itu tidak mungkin terhadap suatu kesesatan. Maka para sahabat ketika ijma' itu namanya sebuah dalil. Ijma' para sahabat adalah dalil dan maksum. Tapi fatwa para sahabat tempatnya khilaf. Untuk mengetahui mana fatwa sahabat yang betul, mana fatwa sahabat yang kuat, Anda harus merujuk kepada fatwanya para tabi'in, murid-muridnya para sahabat yang ngerti. Lalu kalau ternyata para tabi'in juga khilaf, untuk mengetahuinya maka harus merujuk pada fatwanya para atba' tabi'in. Itulah pekerjaannya para imam mazhab. Meneliti jalur fatwa para tabi'in, para sahabat dalam menghukumi Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dinamakan manhaj salaf. Memahami Al-Quran dan sunnah menggunakan pemahaman ulama salaf. Jangan ngaku manhaj salaf tapi ternyata memahami Quran dan sunnah pakai pikirannya sendiri. Pakai fatwanya sendiri hanya karena sudah belajar usul al-fiqh. Tetap saja meskipun Anda belajar usul fiqh, Anda butuh satu yang namanya fatwa sahabat, dan materi itu ada di dalam kitab usul fiqh. Apa saja itu dalil nanti akan disebutkan. Ada Al-Qur'an, ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada fatwa para sahabat. Hanya karena sudah belajar bahasa Arab, menyelesaikan kitab durusul lughah misalnya jilid 1, jilid 2 atau apa Al-Arabiyah linnasyiin, atau silsilah ta'limiyah muqarrarnya Libya, merasa langsung, oh ini berarti artinya ini, berarti hukumnya haram misalnya. Hanya karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam makan menggunakan tiga jari, kemudian temannya sebelahnya makan pakai tiga jari, tangannya dipegang. Ish, jangan makan pakai lima jari. Kamu nabinya siapa? Makan pakai tiga jari, ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada keselamatan. Tapi padahal temannya ini seorang muadzin. Ya. 3 menit lagi dia harus berangkat ke masjid untuk azan. Disuruh makan pakai tiga jari, kira-kira dimarahin jamaah masjid enggak kira-kira? Datang terlambat ke masjid loh, muadzin, kamu kok datang telat? Ya, karena saya melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dengan tiga jari. Terkadang sunnah bisa kita tinggalkan untuk maslahat, yaitu sesuatu yang hukumnya wajib, karena al-muslimuna ala syurutihim, seorang muslim itu terikat dengan akad-akad yang mereka telah sepakati. Ketika dia menjadi muadzin berarti sudah sepakat untuk datang tepat pada waktunya. Azan berarti tepat pada waktunya, wajib untuk dia tepati janjinya. Yang sunnah terkadang bisa ditinggalkan. Maka dalam menerapkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ayat-ayat Qur'aniyah harus merujuk kepada pendapat para ulama salaf. Baik, kita akan lanjutkan materi kita sedikit karena hari ini kemungkinan kita akan gunakan waktu untuk musyawarah, masyaallah, majlis syura untuk salat Id. Untuk salat Id. Insyaallah taala kita akan melaksanakan salatul Id di 2 tempat. Yang pertama di untuk para ikhwani dan akhwati yang berada di Kabupaten Tegal, maka bisa ke City Walk daerah mana City Walk? Penjaran ya. Penjaran. Artinya apa penjaran? Sabenjaran. Oh, artinya Sabenjaran. Banyak kuda di sana. Tayib. Daerah Penjaran, kita melaksanakan insyaallah salatul Id di sana, menyelenggarakan salatul Id di sana dengan khatib Al Ustaz Al Fadil Ibnu Awwaliansyah. Kemudian lokasi yang kedua ada di Kota Tegal. Jadi ikhwani dan akhwati yang berada di Kota Tegal bisa menghadiri insyaallah kita menyelenggarakan salatul Id di Jalan Hang Tuah. Tepatnya di gedung Pramuka. Di gedung Pramuka insyaallah kita akan melaksanakan atau menyelenggarakan salatul Id. Tafadhol bagi yang ingin hadir pada salatul Id yang kita selenggarakan, dan kami mengharapkan kepada seluruh ikhwan dan akhwati untuk meramaikan penyelenggaraan salatul Id yang kita selenggarakan secara serentak di Kabupaten dan Kota Tegal. Insyaallah ke depan kita akan laksanakan di tempat-tempat yang lain juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Tayyib. Bab apa nih? Bab nawaqidul wudu. Bab tentang hadas kecil ya, yang bisa membatalkan wudunya seseorang. Kita sudah mengambil al-kharij min sabil. Yan qudu ma kharaja min sabil mutlaqa ya. Wasani kharijun min baqiyatil badan, yang keluar dari badan selain tempat tadi. Maka ada tafsil. Siapa yang akan mengulangi? Yang keluar dari badan selain dua lubang tersebut ada tafsil, kita sudah sebutkan. Ada 3 nggih. Leres. Leres napa mboten? Bapak-bapak, monggo, siapa yang mau menjawab? Ya, cepat dah. Bisurah. Wis nulis, wis nyatet, pulpennya wis metu tintane, eman-eman. Kertasnya wis diurek-urek, ora dijawab. Ayo, ini gampang, antum sudah paham semua. sudah tak kasih petunjuk. Ada tiga kelompok, betul tak? Yang keluar dari badan selain dua lubang yang kita sebutkan di kelompok pertama. Berarti ada tiga kemungkinan. Sebutkan tiga kemungkinan tersebut beserta hukumnya. Yang keluar apa, hukumnya apa? Yang keluar apa, hukumnya apa? Kemudian yang keluar apa, hukumnya apa? Darah yang sedikit. Kan ada tiga, sebutkan loh. Yang pertama apa? Telu apa? Tiga apa saja? Secara umum saja. Itu contoh tadi, darah yang sedikit. Itu contoh. Kita udah ulangi dua kali ya. Ini yang ketiga kalinya. Eben ngelotok wis. Nanti sampai rumah langsung. Masya Allah. Tafadhal ya sayyidi. Apa itu? Membatalkan secara mutlak. Tayyib. Anda sederhanakan. Yang pertama najis. Ya. Najis tapi dia cuma ada air kecil dan air besar. Najis, antum harus tahu dulu. Najis, ya. Kuncinya situ. Najis tapi dari golongan air kecil dan air besar. Yang seperti ini kalau keluar dari tubuh kita meskipun dari selain dua lubang tadi, maka membatalkan secara mutlak. Najis. Makanya ditulis oleh muallif in kana baulan aw ghaithan. Ya, in kana baulan aw ghaidun, air kecil ataupun air besar, maka membatalkan secara mutlak. Apa makna mutlak? Sedikit ataupun banyak. Tayyib. Kelompok yang kedua tidak membatalkan secara mutlak. Kalau barangnya apa? Menangis. Barangnya menangis. Itu contohnya. Sesuatu yang tahir. Apapun, mau air mata, mau air mata buaya, mau air mata duyung, ya. Kenapa dinamakan air mata buaya? Antum tahu nggak? Oh, apa? Apen-apen, ya betul-betul. Taib. Apen-apen. Kemudian kelompok yang ketiga. Banyak. Apa itu? Sesuatu yang apa? Sesuatu yang najis. Selain air besar dan air kecil. Jadi najis ada dua kelompok. Yang pertama golongan air besar dan air kecil. Kelompok yang kedua selain itu. Kalau air besar dan air kecil keluar dari tubuh kita, maka membatalkan untuk secara mutlak. Mau dari dua lubang, mau dari selain dua lubang, sama. Kelompok najis yang kedua selain air kecil dan air besar, membatalkan wudu jika keluar dari selain dua lubang yang antum sudah paham dan jumlahnya banyak. Kalau jumlahnya sedikit maka tidak membatalkan wudu. Contohnya najis yang sedikit keluar tidak membatalkan wudu. Contohnya darah apa dulu? Nyamuk ya misalnya ya. Nyamuk atau antum ngupil misalnya. Kemudian enggak sengaja karena terlalu kuat antum sehari-hari biasa angkat berat, ngupil aja sampai luka. Netes, ces, tapi tidak banyak. Mungkin hanya sekitar 1 detik, 2 detik sudah habis. Seperti itu termasuk yang sedikit ya. Termasuk yang sedikit. Kemudian yang ketiga tadi yang tahir ya, sesuatu yang suci. 6. Wa idza istadda al-makhraj wa fataha ghayruhu lam yathbut lahu ahkamul mu'tad. Ini sudah Anda bahas kemarin dan antum sudah jawab. Kemudian batal wudu yang ketiga, zawalul aql. Hilangnya akal atau tertutupnya akal. Maksudnya hilangnya akal di sini adalah tertutup. Kalau akalnya hilang sudah tidak mungkin kembali lagi. Ya enggak? Akal hilang ya sudah, berarti akalnya sudah hilang, pergi. Gila permanen misalnya, ya. Gila permanen atau memang akalnya sudah hilang sama sekali. Yang kita maksud di sini adalah akal yang tertutup. Nah. Qala Abul Khattab wa ghairuhu walau talajjama. Akal yang tertutup itu bisa tidur, bisa pingsan, bisa mabuk, bisa juga gila. Dari empat ini, tidur, pingsan, mabuk, gila, hukumnya sama atau berbeda? Berbeda. Anda sudah sebutkan ya. Siapa yang mau jawab? Yang tiga mengambil hukum apa? Yang satu hukumnya seperti apa? Ada tidur, ada pingsan, ada mabuk, ada gila. Hukumnya sama atau berbeda? Berbeda, tayyib. Yang mana mengambil hukum apa, yang mana mengambil hukum apa? Silakan. Tafadhol. Nah, mutlak membatalkan wu bi ijma', ya, ijma'an, dengan ijma' para ulama. Yang namanya mabuk, yang namanya pingsan, yang namanya gila, membatalkan wudu dengan ijma' para ulama, tidak ada khilaf, ya. Dan kita sebagai talabatul ilm, mubtadi'in, para pemula seperti ana, harus banyak-banyak menghafal perkara yang ijma, ya. Harus banyak-banyak menghafal perkara yang ijma. Karena berarti di luar itu perkaranya mukhtalaf, terjadi khilaf. Kalau terjadi khilaf, maka cara menguatkan pendapatnya ada sendiri. Adapun ijma, anda katakan, kalau sudah sampai derajat ijma, maka itu dalil sudah qat'i, dalilnya maksum, pasti betul, ya. Kalau sudah ijma, antum sudah enggak boleh menolaknya. Apalagi ternyata ijma'nya para sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang berat hati mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin," dan mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum mukminin berarti maknanya siapa? Sahabat. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Mereka mengikuti selain kesepakatannya para sahabat. Nuwallihi ma tawalla, kita akan berikan apa yang mereka mau. Wa nuslihi jahannam, tapi besok yaumul qiyamah mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam. Maka menyelisihi ijmanya para sahabat ini termasuk perkara kabair. Hati-hati. Oleh karena itu wajib bagi seorang talabatul ilmi untuk mengerti perkara-perkara yang ijma, dihafal baik-baik. Enak kan? Enggak usah hafal dalilnya, langsung ijma selesai. Perkaranya ijma itu sudah selesai. Yang penting antum tahu perkara ini ijma. Tidak ada khilaf. Seperti tentang najisnya darah yang mengalir, ya. Tentang najisnya darah yang mengalir kita sudah sampaikan bahwasanya perkara ini perkara yang ijma. Akan tapi muncul khilaf hadis menyelisihi ijma para sahabat, ulama mutaakhirin dengan sengaja menyelisihi fatwa para Fatwa Shalal dan ijma para sahabat. Yang menukil ijma para sahabat salah satunya adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari. Menukil ijma'nya para ulama zaman salaf bahwasanya darah yang mengalir itu najis. Ada juga Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid. Dan banyak para ulama menukil, salah satunya juga Imam Ahmad rahimahumullah. Banyak sekali para ulama menukil tentang ijmanya para ulama salaf tentang najisnya darah. Dalilnya luar biasa banyak. Contohnya najisnya darah haid. Haid itu darah bukan? Ya enggak? Para ulama belum ada yang mengatakan darah haid suci, belum ada satupun. Kalau Anda ingin mengatakan darah yang mengalir hukumnya suci, coba cari dalil satu saja. Sahabat mengatakan darah haid tahir, itu belum ada. Padahal sama-sama darah, ya enggak? Munculnya dari badan juga enggak? Apa darah haid dari luar dimasukin pakai selang kemudian keluar? Itu kan proses badan juga, sama-sama darah. Maka harus hati-hati. Perkara-perkara yang ijma, para ulama ijma, maka hati-hati. Menyelisihi ijma minal kabair. Menyelisihi ijma para sahabat minal kabair. Baik. Wazawul aql wa qala Abul Khattab walau talajjama. Apa makna talajjam? Meskipun dua lubang tempat keluarnya najis itu ditutup rapat. Ya. Tidur. Oh, kita selesaikan tadi pembagian yang empat tadi ya. Kalau junun, gila, ighma atau pingsan, kemudian suker. Suker itu suker wong Tegal ya. Aduh, wong lagi suker nemen ya. Bukan itu maksudnya ya. Suker maksudnya sakran, mabuk ya. Mabuk. Kelompok yang kedua berarti tinggal satu apa tadi? Tidur. Tidur membatalkan wudu. Coba yang menjelaskan tentang tidur. Tolong. Bukan yang mau tidur, yang mau menjelaskan tentang permasalahan tidur. Apakah membatalkan wudu atau tidak? Tidur yang sedikit. Bagaimana dengan para sahabat yang menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu malam untuk melaksanakan salat Isya? Dalam suatu hadis lafadznya hatta yarqudu, ya. Bahkan sampai mereka itu raqada yarqudu, apa artinya? Rekut-rekut, ya, rekut. Oleh karena itu ada kota apa daerah di Tegal namanya apa? Marqadana, tempat istirahat ya, tempat istirahat kita, tempat tidur kita, marqadana. Primen, bener boleh. Tayib. Bagaimana antum menyikapi para sahabat? Salah satu asarnya itu. Kemudian yusallun wa la yatawaddaun. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, mereka langsung berdiri salat dan tidak mengambil wudu. Dikisahkan juga dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari melakukan hal yang sama. Juga seorang tabi'in Sa'id ibn al-Musayyib pun melakukan hal yang sama. Menunjukkan bahwasannya tidur tidak membatalkan wudu. Dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwasannya tidur tidak membatalkan wudu. Lalu mengapa Anda menyelisih dalil? Boleh jadi tidurnya, boleh jadi juga banyak. Iya, ada dua kemungkinan. Tidurnya sedikit dan tidurnya banyak. Antum katakan boleh jadi tidurnya sedikit. Anak katakan boleh jadi juga tidurnya banyak. Posisi tidurnya punya banyak kemungkinan. Ada yang duduk, ada yang gelelengan, ada banyak kemungkinan. Tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa posisi tidurnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Hah. Tidur yang apa ya, yang menghilangkan akal, sama-sama yang ayat lah. Iya, betul. Tafsil itu betul. Tapi bagaimana kita menentukan bahwasanya hadis itu menunjukkan bahwasanya tidurnya sedikit? Tidur yang tidak betul itu kemungkinannya tidak membatalkan wudu. Tapi antum harus punya pondasi dulu. Dalilnya mana bahwasannya pada asalnya tidur itu membatalkan wudu? Kemudian baru antum bisa menyimpulkan bahwasannya dalil para sahabat menunjukkan bahwasannya itu tidur yang sedikit. Karena pada asalnya tidur yang banyak membatalkan wudu. Dalilnya apa? Hadis Amirul Mukminin Ibnu Ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Thalib. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ainu wika'u. Antum mangger salaman sah ya gue kelingan boleh anda mulang kayak gue wika usahi apa makna sah lingkaran dubur al-ainu wika usahi faman nama falyatawadda mata ini penjaga lubang dubur. Maksudnya ketika kita mata masih melek berarti masih sadar ya. Maka semua yang keluar dari sana kita akan sadar. Maksudnya begitu. Al-ainu wika usahi. Faman nama. Tapi kalau sudah mata terpejam maksudnya tidur. Berarti sudah tidak ada penjagaan di lubang dubur. Faman nama falyatawadda. Kalau tidur maka wudhulah kalian. Berkata Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala hadithu Ali hadithnya Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu asbat wa aqwa lebih kuat sanadnya fi ijabil wudu bin naum dalam menghukumi bahwasannya seseorang yang tertidur wajib untuk berwudu. Kalau wajib untuk berwudu berarti wudunya berarti tidur membatalkan wudu. Ini pondasi antum dulu, caranya begitu. Antum kalau mereka bawa dalil perbuatan para sahabat, antum punya dua kemungkinan. Pakai perbuatan sahabat yang lain atau pakai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan langsung ke syarahnya. Ya. Langsung, oh itu tidur itu ada yang banyak. Iya, anak tahu. Ada yang banyak, ada yang kecil, anak tahu. Betul. Tapi sumbernya mana yang mengatakan hal tersebut? Lah, berarti ada pertentangan antara hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan perbuatan para sahabat. Dan mungkin enggak para sahabat dengan sengaja menyelisih hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rombongan sengaja meninggalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin. Berarti harus dicari jalan tengah. Jalan tengah. Bagaimana menggabungkan antara hadis-hadis ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan faman nama falyatawadda, yang tidur wajib wudu. Hadis lain memperlihatkan bahwanya para sahabat tertidur kemudian salat tanpa mengulangi wudu. Berarti harus kita ambil jalan tengahnya. Jalan tengahnya maka kita harus membagi tidur menjadi dua kelompok yang sedikit dan yang banyak. Apa patokannya tidur sedikit dan tidur yang banyak? Naam. Orang yang tidur banyak itu akan kehilangan pemahaman, ya. Kehilangan pemahaman terhadap sekitar. Tidak paham sekitarnya ini ada fulan. Orang paham. Tapi kalau antum ingin tahu mana orang yang tidurnya sedikit, maka dia masih memahami. Kemarin kita nukil perkataan siapa? Al-Imam Az-Zarkashi. Betul. Al-Imam Az-Zarkashi Zarkasinya Syafi'i wala Zarkasinya Hambali. Zarkasi Hambali. Al-Imam Az-Zarkasi Al-Hambali terkenal dalam mazhab Hambali, dalam mazhab Al-Hanabilah, dalam kelompok ulama Al-Hanabilah, di satu kitab yang masyhur, hanya satu kitab. Beliau hanya masyhur, mungkin beliau punya banyak karangan, akan tapi hanya satu kitab yang masyhur di kalangan Hanabilah. Kitabnya apa? Syarah Mukhtasar Al-Khiradi. Ingat baik-baik kitabnya. Suatu saat antum jalan ke maktabah, ya, mungkin antum suatu hari, insya Allah Taala, enggak mungkin, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan antum semua mengunjungi Haramain, Mekah dan Madinah, menunaikan ibadah haji dan umrah. Antum insya Allah nanti ke Masjid Nabawi atau di Mekah nanti mengunjungi perpustakaan, kemudian datang di sana dibagi-bagi fikih Hambali, ada fikih Maliki, ada fikih Syafi'i, ada fikih Hanafi, ada rak-raknya gitu. Antum tidak sengaja jalan di raknya Hambali, fikih Hambali, terus ketemu Syarah Mukhtasar Al-Khiraqi. Lah itulah, itulah pelakunya beliau rahimahullahu taala. Apa kata Imam Az-Zarkasyi? La budda minan nawmin naqid, wajib disyaratkan untuk sebuah tidur dikatakan bisa membatalkan wudu, minal ghalabah 'alal aql. Tidur itu menguasai akal seseorang. Sudah tidak bisa mikir, ya. Akal sudah dikuasai, sudah tidak bisa berpikir apapun, gelap. Faman sami'al kalam, faman sami'a kalama ghairihi wa fahimahu falaysa binaim. Kalau ada orang tidur, kemudian masih bisa dengarkan obrolan di sekitarnya dan paham isinya apa. Antum pernah enggak dengar dulu kalau sekolah ada bocah jagungnya paling buri, ya. Angger diulang turu, ya benar boleh. Angger ujian bijine 10. Tahu krungu boleh. Itu kejadian ada. Itu orang enggak tidur. Ya, kalau kita lihat pemahaman Imam apa? Pendapat Imam Az-Zarkasyi. Falaisa binaim, yang begini ingat, ini bukan orang tidur. Ngerti perkataan, mendengarkan perkataan orang di sekitarnya dan ngerti isinya apa, ini bukan orang tidur yang begini. Meskipun posisinya begini, merem, matanya boleh capek, ya, tapi ternyata hatinya tidak ter, akalnya tidak terkalahkan oleh tidur. Buktinya dia dengar dan dia paham isinya. Oh, kayak itu turu bisa paham. Akhirnya muncul ilmu namanya apa? Laduni, laduna dan lain sebagainya. Kalau pengen meniru ilmu itu maka jangan tidur. Ya, merem boleh tapi jangan tidur. Baik. Fa in sami'a wa lam yafhamhu fayasir. Kalau dia mendengar perkataan orang-orang di segi tapi ora paham isinya apa, tapi krungu. Oke, lagi ngomong ge, mulang materi kiye. Sebelahnya sing jawab, kaya ini suaranya Pak Urip. Oke, krungu kabeh, tapi orang ngerti isinya apa? Samar-samar, ya. Samar-samar. Lah, yang seperti ini fayasir. Inilah tidur yang sedih, sedikit. Tapi anggar wis ora kelingan apa-apa, peteng nemen ditakoni ya, diundang ya ora krungu. Lah. Diundang be ora krungu ngakune, "Wah, saya baru tidur sedikit ya." Itu kan tidur sedikit. Diundang be ora krungu menunjukkan perkataan orang sekitarnya saja dia tidak lalu tidak mendengar, berarti sudah ada akalnya sudah tertutup dengan sempurna. Akalnya dikalahkan oleh tidur. Ya, yang seperti ini maka tidurnya sudah banyak. Tayyib. Kalau tidur tapi ditutup semua lubang tempat keluarnya, hadas. Jadi yang membatalkan wudu adalah hadas. Sekarang hadasnya tak tutupi. Ya. Diplester. Lubang depan, lubang belakang plester semua. Sebelum diplester ditutup pakai tanah liat dulu, ya, kapas plester wis ora bakal merembes. Gimana kira-kira? Wudunya tetap batal enggak? Mengapa antum kok kaku-kaku banget sih? Hah? Karena kita mengambil hukum kebanyakan orang yang melakukan hal itu, kira-kira banyak enggak orang melakukan hal itu? Hampir enggak ada ya. Kurang gawean nemen ya kayaknya. Berarti enggak perlu mengambil hukum dong. Udah jarang dilakukan, yang melakukan saja mungkin enggak ada. Masa kita berikan hukum? Enggak bisa. Ilhaqan bil ghalib ya, kata Al-Imam Al-Buhuti, ilhaqan bil ghalib. Mengikuti hukum kebanyakan orang. Kalau yang sedikit yang jarang-jarang ya boleh-boleh saja Anda cerita. Kalau begini ya sudah antum lakukan dulu, kalau sudah terjadi baru nanti saya jawab. Ada hukumnya benar. Baik. Illa yasir naumin min qa'idin wa qa'imin. Nah, tidur yang sedikit hanya ada dua posisi yang diberikan rukhsah agar wudunya tidak dikategorikan batal, yaitu tidur yang sedikit kalau posisinya duduk dan berduduk yang berdiri. Posisi duduk pada asalnya dalilnya menunjukkan posisi duduk, ya, pada asalnya dalilnya menunjukkan posisi duduk. Siapa maksudnya? Yaitu para sahabat. Para sahabat yang menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu loh, yang salat isya, itulah kondisinya, maksudnya mereka pada duduk. Buktinya dalam suatu hadis, hatta takhfiqa ru'usuhum, sampai kepalanya tekluk tekluk. Kira-kira wong kepalanya tekluk tekluk itu gelelengan apa duduk kan katanya? Hah? Gelelengan buat apa? Gelelengan tekluk tekluk buat apa? Kepala tekluk tekluk menunjukkan posisinya duduk. Kalau duduk diberikan rukhsah, maka berdiri lebih-lebih, ya enggak? Mengapa? Karena kemungkinan rapatnya lebih kuat, kemungkinan lebih rapat dibandingkan orang duduk. Nah, ghairu muhtabin, tapi tidak boleh bersandar seperti yang dijelaskan tadi ya, tidak boleh bersandar, tidak boleh apa cegeran dengan tangan maupun benda maupun nyender, sama semua tidak boleh. Kalau pakai model-model seperti ini, nyender dan lain sebagainya, maka meskipun sedikit membatalkan wudhu. Wa ulima min kalamihi anal junul ikmu sukar yang qudu kathiruha wa yasiruha. Sudah kita ambil dzakarahu fil mubdi ijma'an. Maka junun, ighma dan sukar kita sudah jelaskan tadi ya. Gila, pingsan dan mabuk membatalkan wudhu. Banyaknya dan sedikitnya sama. Dzakarahu fil mubdi. Disebutkan dalam kitab Al Mubdi. Karangan Al Imam Ibnu Muflih. Ya, Imam Ibnu Muflih. Kitab Al Mubdi itu syarah kitab Al Muqni. Kitab Al Muqni karangan Al Imam Ibnu Udamah. Jadi kalau ingin bicara, jadi sekarang mungkin banyak ana sudah tekankan berkali-kali. Banyak majelis-majelis menjelaskan kitab Zadul Mustaqni. Ya, di mana-mana banyak. Antum harus perhatikan, Zadul Mustaqni itu asalnya dari kitab apa? Zadul Mustaqni fi ikhtisar Al-Muqni. Zadul Mustaqni itu ringkasan dari kitab Al-Muq. Kalau orang ingin mengajar Zadul Mustaqni, pertama dia harus menguasai Muqni dulu. Yang kedua syarahnya Muq. Syarahnya Muqni yaitu ada kitab Al-Muq Mubdi. Dua. Syarahnya Muqni bukan hanya Mubdi, ada satu lagi namanya Mumti. Ya. Kemudian Zadul Mustaqni ini disyarah juga kitab judulnya yang di depan antum namanya Raudhu Al-Murbi. Raudhu Al-Murbi punya hasyah, yaitu catatan kakinya Syekh Al-Alim Ibn Qasim rahimahullahu ta'ala. Judulnya Hasyah Ibn Qasim Al-Raudhu Al-Murbi. 5. Antum juga harus membandingkan ya, karena mutaakhirin mazhab Hanabilah punya dua kitab yang dijadikan rujukan, Al-Iqna' dan Munta. Dua-duanya disyarah oleh orang yang sama, Al-Imam Al-Buhuti. Kenapa kita katakan harus membandingkan? Karena dikarang oleh orang yang sama. Nanti syarahnya akan berkaitan. Jadi yang disebutkan di Raudhul Murbi terkadang tidak disebutkan di syarah Al-Muntaha, tidak disebutkan di Al-Iqna'. Begitu juga. Makanya ana sajikan pada antum itu paling tidak mencakup Syarhul Kabir. Nah, belum bicara Syarhul Kabir. Syarhul Kabir itu syarahnya Muqni juga, berarti ada 3. Ya. Berapa tadi? 7. Kemudian ada juga Ghayatul Muntaha, Syekh Mar'i Al-Karmi. Beliau Ghayatul Muntaha ini menggabungkan antara Muntaha dan Iqna' tadi. Ya. digabungkan. Yang mana iqna dan mudhakhalah sepakat maka itu adalah yang dijadikan fatwa oleh mutaakhir Hanabilah. Ghayatul muntaha 8. Kemudian syarahnya ghayatul muntaha namanya matalib ulin nuha. Perlu disyarah juga, ya enggak? Nanti antum enggak tahu dalilnya, pasti bertanya-tanya. Tanya sama ustadznya, dalilnya apa? Kan seringnya begitu kan? Maka harus pegang syarahnya 9, ya. Dan masih banyak kitab yang lain. Maka ya ana hanya bisa menyarankan kepada antum, ketika ada syekh atau majelis mengajarkan kitab yang ringkas, anda harus tanya pondasi antum dalam mensyarah kitab ini apa pakainya, supaya jelas. Makanya ana tidak berani kepada antum mengajar Zadul Mustaqni, tidak berani. Justru lebih berat. Kenapa? Karena dia sangat ringkas. Semakin ringkas sebuah perkataan, semakin banyak kemungkinan. Iya, semakin ringkas sebuah perkataan, maka semakin banyak kemungkinan. Maksudnya apa keh? Maksudnya apa keh? Lah ana ketika mengajarkan kepada antum Rondul Murbi, berarti pertama antum sudah belajar kitab Zad Al-Mustaqni dengan satu syarah, yaitu Rondul Murbi. Udah itu aja dulu. Zad dengan satu syarah cukup. Selanjutnya kalau antum sudah faqih dalam Rondul Murbi, antum bisa mengembangkan sendiri nanti, membandingkan dengan Syarah Al-Muntaha, bisa membandingkan dengan Kasyaful Qina' dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Wa yanqudu aydan an-naum min muttaji'in wa raki'in wa sajid. Dan membatalkan pula, sekarang antum sudah tahu tidur yang tidak membatalkan wudu, ya, sudah tahu. Tidur yang sedikit dan posisinya apa tadi? Duduk atau berdiri. Sekarang kalau semi berdiri pertanyaannya, antara duduk dan berdiri. Posisi ruku ini berdiri apa duduk? Ruku. Ya kan? Dia bukan duduk dan juga berdiri. Juga muttaji'. Muttaji' itu tidur tapi kepalanya terangkat. Mau dibilang duduk juga tidur, dibilang tidur juga bukan tidur. Namanya muttaji'. Tidur tapi keangkat begini, bisa nyender di tangan, ya, tapi badannya lurus. Tapi nyender di tangan seperti ini. Kemudian sajid, orang yang sujud. Orang sujud dibilang tidur juga bukan, dibilang duduk juga bukan. Kalau antum sudah mengambil perkataan yang tadi, bahwasannya tidur yang tidak membatalkan wudu adalah yang sudah antum sebutkan, maka pertanyaannya, bagaimana hukum tidurnya orang yang muttaji, orang yang rukuk, dan orang yang sujud, membatalkan wudu atau tidak? Ayo ragu. Bentar lagi rampung ke kalau mau melek secuil. Semangat. Berarti membatalkan wudu atau tidak? Membatalkan wudu. Mutlak, ya. Secara mutlak. Maksudnya apa mutlak di situ? Sedikit atau apa? Tidur sedikit banyak sama. Posisi ruku sampai tangannya melorot serot. Ya, saking ngantuknya ya. Karena qiyamul lail benar-benar sejak matahari terbenam sampai waktu fajar. Giliran waktu fajar, wah, kesadaran sudah 50-50. Pas sholat dalam kondisi ruku ambruk, ya kan, serut. Nah, itu kan tidur sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Sedikit, ya kan, tapi mutlak, ingat ya, berarti membatalkan wudu. Apalagi Jumatan sampai rubuh ke belakang. Ya enggak, ngantuk sampai rubuh ke belakang. Padahal berdiri ngorok, Pak. Berdiri bisa ngorok, wis ajib. Berdiri. Jadi pertanyaannya, ya, Fulan bin Fulan salat Jumat. Ketika sedang salat Jumat, beliau ngantuk kemudian tertidur dalam kondisi berdiri. Sampai ambruk ke belakang dan ditampani jamaah yang berada di belakang. Pertanyaannya, langsung sholat lagi atau wudu dulu? Bisa nek, kan berdiri. Akalnya hilang secara akalnya kalah. Akalnya sudah dikuasai oleh ngantuk secara sempurna. sempurna. Maka termasuk tidur yang banyak. Pati-pati ambruk neng berarti kesadarannya hilang secara sempurna aja boleh. Kalau kesadaran masih ada goyang sedikit jadi dia bangun lagi ya enggak? Berarti dia menyadari. Dan masih dengar imamnya baca apa? Masih dengar juga ini us amin apa wala dolin. Baik. Wal kathir min qa'imin wa qa'id. Tidur yang banyak dari seorang yang duduk dan berdiri. Tidur yang banyak dari orang yang duduk dan berdiri. Membatalkan wudu enggak? Mutlak. Ya mutlak lah, wong kathir ya. Sudah pasti. Li hadithi ya العين وكاء السهي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ رواه أحمد وغيره dalam cetakan kitab yang ana miliki yang meriwayatkan ada Imam Ahmad Ibn Hanbal ada Abu Dawud ada Ibn Majah dari hadith Ali Ibn Abi Talib dan hadithnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Karena kitab ini dicetak oleh percetakan di zaman sekarang. Oleh karena itu di dalamnya ada juga nukilan perkataan Syekh Al-Albani. Maksudnya hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Maka ini hujjah. Ini hujjah dan fikihnya antum sudah paham dan bagaimana cara menggabungkan hadis ini dengan perbuatan para sahabat. Sudah berapa menit? Satu jam ya. Baik, murojaah saja waktunya sudah lumayan. Tapi enggak apa-apa lah pelan-pelan ya. Daripada ngebut-ngebut enggak paham mending santai aja. Baik. Barakallahu fikum, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.